Mitra bisnis, sangat disayangkan, pengusaha keramik harus terhambat oleh pasokan gas yang minim dari pemerintah, yang mengakibatkan tingkat produksi pabrik dan penjualan tidak maksimal. Padahal, kebutuhan akan keramik terus meningkat seiring pertumbuhan pasar properti. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Salah satu strategi infrastruktur bidang energi yang dari dulu salah, saya kira. Banyak hasil sumber daya alam kita termasuk gas yang tidak terkendali sehingga lebih banyak diekspor daripada kebutuhan dalam negeri. Memangnya saat ini persentase gas untuk domestik dan yang diekspor bagaimana, Pak? Gas yang diambil dari perut bumi lebih banyak yang diekspor gitu loh. Karena pada waktu sebelum digali itu kan sebetulnya sudah diatur sampai ke penjualannya, ke pasarnya. Nah ini yang kemudian bagian pengadaan gas dalam negeri sebagai bagian dari strategi energi nasional tidak begitu cermat gitu dan teledor gitu. Sehingga terjadi kesenjangan sekarang. Ada saran, Pak, bagi industri untuk meningkatkan produksinya? Sebenarnya kita beli dari luar negeri aja sekarang, sementara. Kita berjuang bersama-sama supaya kita beli gas, impor gas aja. Tapi bukankah itu akan menaikkan kos industri? Ya pasti, tapi daripada nggak ada, lebih baik tambah sedikit kos. Sambil menunggu renegosiasi kontrak yang akan dilakukan oleh pemerintah ini. Menurut Bapak, PGN punya kendala untuk meningkatkan kuota gas bagi industri domestik? PGN sendiri saya kira kapasitas daya belinya masih kurang untuk dalam negeri, terutama juga untuk mengadakan infrastrukturnya, distribusinya, alat-alat distribusinya. Kapasitas terpasangnya masih kurang. Lalu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah ya itu mempercepat renegosiasi kontrak itu, termasuk nanti kontrak penjualannya gitu. Demikian Jimanto, saya Kiki Wijaya.